إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا Insyaallah pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Naam. Yakni naungan dari arsy-Nya Allah. Di saat seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang luas, yang datar, kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, sehingga tatkala itu semuanya membutuhkan yang namanya naungan dari panasnya matahari pada saat itu. Kemudian di antara umat manusia ketika itu ada di antara mereka yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis ini, hadis yang menjelaskan kepada kita 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kita telah membahas 2 golongan. Yang pertama ialah seorang imam yang adil, yakni seorang imam yang bisa menerapkan syariat Allah di tengah-tengah masyarakatnya, seorang penguasa yang bisa menjalankan syariat Allah di tengah rakyatnya. Kemudian yang kedua ialah seorang pemuda yang tumbuh di masa kecil sampai pada usia syabab, ya, remaja, tumbuh dalam keadaan bertakwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, kata beliau, "Ats-tsalits rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid ay yuhibbul masajid." Golongan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ialah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang, seorang laki-laki yang qalbuhu, nam, hatinya itu selalu terikat dengan masjid-masjid. Nam. Ay yuhibbul masajid, yakni dia cinta akan masjid. Taib. Ini golongan yang ketiga dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian dijelaskan oleh beliau, kata beliau, wa hal maqsudu amakinus sujud ay annahu yuhibbu kasratas salah aw al maqsudu al masajid al makhsusah. Naam. Yahtamilu hadha wa hadha. Kemudian kata beliau, dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian beliau jelaskan yang dimaksud dengan al-masajid. Apakah yang dimaksud dengan masajid ini adalah tempat-tempat sujud? Naam. Yakni dia mencintai untuk apa? Kasratus shalah. Memperbanyak salat. Awil maqsudu al-masajidu al-makhsusah. Atau yang dimaksud dengan masajid ialah al-masajidul makhsusah, secara khusus. Naam. Maka yahtamilu hadza wa hadza. Kedua makna ini masuk dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Naam. Bisa bermakna yakni amakinus sujud, yakni dia memperbanyak salat. Ya, atau juga masuk juga dalam makna masajid secara khusus. Tayyib, yakni ya masjid itu sendiri. Kalau makna yang pertama ialah apa? Salat. Cinta, senang akan banyak salat, mengerjakan salat. Yang kedua apa? Kembali kepada al-makan, tempat, yakni masjid. Yakni dia rindu ingin segera, atau keinginannya itu hanya ingin ada di masjid saja. Yakni tidak lain untuk apa? Beribadah. Nah, kedua makna ini dijelaskan oleh beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau mengatakan hadza rajulun daimun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di mana laki-laki ini senantiasa qalbunya, hatinya ini terikat dengan masjid. Naam. Wa huwa mashghulun fi amakinis shalah, di mana dia tersibukkan dengan yang namanya salat, ya, tempat-tempat salat. Wa fis shalah, dan pada salat itu sendiri. Beliau menggabungkan dua makna. Naam. Beliau jelaskan makna dari rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ialah seseorang yang senantiasa hatinya itu rindu akan masjid, sibuk ya dengan tempat-tempat salat, wa fis shalah, dan juga sibuk dengan ibadah salat. Naam. Idan taha min salatin intadhara al-ukhra wa hakada. Di mana ya hal ini nampak dari perbuatan dia ketika dia telah menyelesaikan satu waktu dari waktu salat, dia pun menunggu untuk tiba salat berikutnya. Naam. Ini penjelasan dari beliau ya, makna dari rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yakni dia rindu dengan masjid, sibuk dengan ibadah pada tempat masjid tersebut, atau dan juga sibuk dalam salat dalam masjid tersebut. Naam, tersibukkan dengan ibadah di dalam masjid. Taib. Sehingga ketika dia mengerjakan satu waktu dari waktu salat, dia pun apa? Betah tinggal di masjid. Ya, entah itu membaca Al-Qur'an dan semisalnya, menunggu waktu salat berikutnya. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa huna farqun baina qaulil insan Allahumma arihni bis-shalah wa Allahumma arihni minas-shalah. Maka dari sini terdapat perbedaan yang sangat jauh, yang besar, antara ucapan seseorang ya Allah arihni bis-shalah dengan ya Allah arihni minas shalah, menggunakan lafaz bis shalah dengan minas shalah, yakni ya Allah tenangkanlah aku dengan ibadah salat. Yang kedua maknanya ya Allah tenangkanlah aku dari ibadah salat. Ini dua lafaz yang berbeda, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Adapun pada lafaz arihni bis-shalah, ini merupakan hadza khairun, sesuatu yang baik. Maknanya ialah ij'alis salata rahatan liqalbi. Ketika seseorang mengatakan Allahumma arihni bis-shalah, itu maknanya ialah ya Allah jadikanlah salat itu sebagai tempat istirahatku, sesuatu yang menenangkanku, ya, yakni menenangkan qalbuku. Naam. Dan demikian masyarul muslimat wa talibat rahimani wa rahimakunallah, salat ini merupakan ibadah yang akan mendatangkan ketentraman, ketenangan. Manakala seseorang beribadah atau mengerjakan ibadah salat tersebut penuh dengan kekhusyuan, ya, mentadabburi ayat-ayat yang dia baca di dalam salatnya, memahami bacaan-bacaan di dalam salat tersebut. Dan demikian mereka para salafus salih, bahkan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nam beliau sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, nam, untuk mengumandangkan azan, beliau mengatakan ya Bilal arihna bis-shalah, wahai Bilal tenangkanlah kami dengan salat. Nam. Maka dari sini ibadah salat merupakan ibadah yang akan mendatangkan ketenangan jiwa seorang hamba, ketenteraman bagi seorang hamba dari sekian macam problem permasalahan yang dia jalani. Naam. Demikian mereka para salafus salih. Begitu pula dicontohkan oleh mereka para salaf, seperti Naam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan yang lainnya pula, ketika mereka mendapat suatu kesulitan di dalam memahami ilmu, nam, memahami suatu pelajaran, mereka apa? Mengerjakan solat. Setelah itu berdoa. Naam. Maka ibadah solat merupakan ibadah yang mulia. Naam. Di samping itu, ibadah solat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, berbeda dengan syariat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memerintahkan ibadah salat, nam langsung apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Taib, al-muhim ibadah salat ini merupakan salah satu ibadah yang bisa mendatangkan ketenangan, ketenteraman bagi qalbu seorang hamba. Naam. Maka makna dari Allahumma arihni bis-shalah itu maknanya ialah, ya Allah, tenangkanlah qalbuku dengan ibadah salat. Berbeda maknanya dengan Allahumma arihni minas salah, menggunakan huruf min. Maka kalau yang menggunakan huruf min ini, maknanya ialah fukani anha, yakni jauhkan aku dari salat itu. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang, yakni seorang laki-laki yang hatinya itu apa? Bergantung, terikat dengan masjid, rindu akan masjid, daiman, senantiasa demikian keadaannya. Wa huwa mashghulun bi amakinis salati wa bis salah, yang mana orang tersebut dia tersibukkan dengan tempat-tempat salat, merasa nyaman dengan apa? Masjid. Wa bis salah, demikian pula tersibukkan dengan yang namanya ibadah salat. Idza intaha min salatin intazara al-ukhra wa hakadha. Di mana setiap kali dia menyelesaikan suatu salat, maka dia menunggu salat yang berikutnya. Demikian keadaan seseorang yang apa? Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya rindu atau terikat dengan yang namanya masjid. Naam. Ini ya golongan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat dari naungan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang laki-laki yang hatinya na'am qalbuhu, hatinya itu apa? Selalu terikat dengan masjid. Taib. Kemudian ar-rabi, golongan yang keempat dari golongan yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul karena Allah, berpisah pula karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dijelaskan oleh beliau, oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ai ahabba ba'duhuma ba'dan la li syai'in siwa Allah azza wa jalla. Makna dari dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ialah di mana satu dengan yang lainnya saling mencintai bukan karena yang lainnya, yakni kecintaan mereka itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Falaisa bainahuma qarabatun wala silatun maliyah walaisa bainahuma shadaqatun tabi'iyah. Di mana di antara keduanya itu tidak ada yang namanya kekerabatan, ya, dan juga tidak ada yang namanya hubungan apa? Harta, bisnis dan semisalnya. Dan juga tidak ada di antara keduanya itu apa? Hubungan yang sifatnya sebagaimana yang terjalin di manusia, hubungan kenal dan semisalnya. Naam, ini tidak ada di antara keduanya, yakni benar-benar kecintaan yang lahir di antara mereka berdua itu lahir dikarenakan apa? Didasari cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innama ahabbahu fillah. Hanya saja dia mencintai saudaranya tersebut apa? Fillah azza wa jal, karena Allah azza wa jal. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara cirinya ialah li'annahu ra'ahu abidan lillahi mustaqiman ala syar'ihi fa ahabbahu. Bentuk cinta seseorang kepada saudaranya tersebut dibangun karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala ialah dia mencintai saudaranya dikarenakan dia melihat saudaranya itu adalah seorang abid, seorang yang senang beribadah. Naam, suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mustaqiman ala syar'ihi, dan juga saudaranya tersebut apa, atau orang yang dia cintai tadi adalah seseorang yang mustaqim, istiqamah. Naam, berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini apa? Menjadi sebab dia mencintai saudaranya tadi, atau dia mencintai orang lain tadi. Karena apa? Karena dia melihat orang yang dia cintai tersebut adalah orang yang apa? Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mustaqiman ala syar'ihi. Orang yang dia cintai tersebut adalah orang yang istiqamah, berpegang dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini apa? Di antara bentuk cinta seseorang dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya hubungan kekerabatan, tidak ada yang namanya hubungan kerja, ya, dan yang semisal dari itu. Murni dia mencintai saudaranya tersebut apa? Dikarenakan orang yang dia cintai tadi adalah seorang yang ahli dalam beribadah, rajin dalam beribadah kepada Allah, dan juga apa? Mustaqiman, istiqamah, berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka akan nampak jujur atau tidaknya kecintaan seseorang itu, apakah dibangun di atas cinta karena Allah ataukah tidak. Ini akan nampak dari ucapannya dan perbuatannya terhadap apa? Orang yang dia cintai tadi. Naam. Di mana ketika seseorang yang benar-benar mencintai saudaranya yang dia bangun kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia melihat saudaranya itu akan terjatuh dalam suatu kesalahan, maka dia akan bersegera untuk apa? Menasihati saudaranya tersebut. Naam. Berusaha untuk bagaimana saudaranya ini apa? Untuk kembali, tidak larut dalam kesalahan yang terjadi pada dirinya. Tentu dengan cara-cara yang benar. Naam. Dan dia tidak akan ridha ketika melihat saudaranya itu apa? Terjatuh dalam suatu kesalahan. Naam. Dan yang demikian ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merupakan ya orang-orang yang jarang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Naam. Memiliki orang-orang yang mencintai kita dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan hal ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an telah dicontohkan oleh mereka para salafus salih dari kalangan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in dan tabi'u tabi'in. Naam. Dan ini merupakan apa? Perkara yang sangat besar ketika apa? Seseorang itu membangun kecintaan dia terhadap saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala, mengandung konsekuensi yang sangat besar, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala pun apa? Memberikan keutamaan bagi mereka, orang-orang yang membangun kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata beliau, wa idza kana qariban aw sadiqan wa ma asbaha dhalika fala mani'a an yuhibbahu min wajhain, min jihatil qarabati was sadaqah wa min jihatil imaniyah. Maka kalau seandainya dia mencintai, ternyata itu adalah orang yang dia cintai tersebut termasuk dari kerabatnya atau temannya atau yang semisal dengannya, maka tidak ada yang menghalangi dia dari kecintaannya pada temannya tersebut, ya, melainkan dari dua sisi. Yakni beliau menyebutkan kepada kita ketika ternyata yang kita cintai tersebut adalah orang yang dekat dengan kita sendiri, maka kecintaan kita ini apa? Min jihatil qarabah was sadaqah. Ini yang pertama, dari sisi cinta karena kekerabatan dan pertemanan. Wa min jihatil imaniyah. Dan yang kedua ialah dari sisi keimanan. Naam. Taib. Kata beliau, fahadani tahabba fillah wa sara kal akhwaini. Maka kedua orang ini yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sara kal akhwaini, mereka akan menjadi seperti dua bersaudara. Seperti apa? Dua saudara kandung. Naam. Lamma bainahuma min ar-rabitati syar'iyyah ad-diniyah wahia ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, dimanakala ketika ada di antara keduanya pengikat yang mengikat mereka, yang menyambung mereka berupa sesuatu yang syar'i, agama, wahia ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang itu, ketika dia mencintai saudaranya atau ketika dua orang yang mereka membangun kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan apa? Sala kal akhwaini, menjadikan mereka ini seperti dua bersaudara walaupun sebelumnya mereka itu tidak saling mengenal atau tidak ada hubungan apa ikatan darah dan semisalnya. Namun dikarenakan mereka diikat dengan yang namanya syariat dan juga agama, ya, atau yang dikenal dengan ibadah pula, maka inilah yang menjadikan mereka itu apa? Senantiasa akan akrab satu dengan yang lainnya. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Al-muslimu kalbunyan. Al-muslimu lil-muslim kalbunyan yashuddu baduha ba'da. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu apa? Seperti satu bangunan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Demikian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan mereka diikat dengan yang namanya apa? Syariat. Diikat dengan yang namanya ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai saudara kita fillah karena Allah Subhanahu wa taala ini merupakan cinta yang bersifat ibadah. Ya, bersifat ibadah. Taib. Kata beliau, ijtama'a alaihi fid dunya wa tafarraqa alaihi. Di mana keduanya ini apa? Berkumpul. Karena Allah Subhanahu wa taala di dunia, wa tafarraqa alaihi, dan kemudian mereka berdua pula berpisah karena Allah. Ai lam yufarriq bainahuma ilal maut. Di mana keduanya tidaklah dipisahkan kecuali dengan kematian. Yuhibbu ila an mata. Di mana dia mencintai saudaranya tersebut sampai dia mati. Hadzani yudhilluhuma Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka kedua orang inilah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunani yaumal qiyamati ala mahabbatihima wa ala khullatihima. Kemudian Asy Ibnu Utsaimin mengatakan, dan kedua orang tersebut kecintaan mereka ini pada hari kiamat akan berlangsung terus, kecintaan mereka yang dibangun karena Allah semasa di dunia sehingga mereka pun terpisah karena kematian. Naam, ternyata kecintaan ini apa? Akan terus berlanjut. Naam, kasih sayang di antara mereka itu akan terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat, akan berbuah di hari kiamat. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di mana pada hari kiamat itu al-akhillah, orang yang saling mencintai, orang yang bersaudara, naam, pada hari itu sebagian dengan yang lainnya ini apa? Bermusuhan. Padahal mereka dahulu semasa di dunia apa? Akrab, dekat dan semisalnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat mereka satu dengan yang lainnya apa? Saling bermusuhan. Kenapa demikian? Karena kecintaan mereka, kedekatan mereka itu bukan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, namun dibangun dari selain itu. Mungkin dibangun dikarenakan kedekatan dari sisi kerabat saja. Naam, atau dibangun dikarenakan dari sisi bisnis. Ya, atau dibangun dikarenakan jabatan dan semisalnya. Maka kecintaan-kecintaan yang demikian dibangun di atas semua ini yang menjadikan mereka itu dekat semasa di dunia, Kata Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu. Satu dengan yang lainnya nanti akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani orang-orang yang membangun kecintaan mereka apa? Di atas keimanan. Di atas apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tabqa as-sadaqatu bainahuma fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang membangun kecintaan mereka di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka tabqa akan senantiasa ada terus menerus kecintaan mereka itu, kedekatan mereka tersebut, di dunia wal akhirah, di dunia ini dan nanti di akhirat. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ya keutamaanmu. Nah, maka dari sini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita mendapati seseorang yang dekat dengan kita selalu memberikan nasihat untuk kita, mengingatkan kita dari kesalahan kita, ketergelinciran kita, naam, maka pegangilah dia. Jaga dia dengan baik. Karena terkadang orang yang dekat dengan kita dengan memberikan nasihat di saat kita terjatuh dan semisalnya, sering kalinya mereka ini apa? Orang yang lebih bermanfaat dibandingkan kerabat kita yang lainnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, siapa beliau? Naam. Namun lihat bagaimana ketika beliau rindu dengan orang-orang yang benar-benar berada di atas al-haq, dan beliau pun demikian mencari al-haq sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun apa? Mempertemukan beliau dengan orang-orang yang terbaik dan hidup di lingkungan yang lebih baik. Bahkan mereka para salaf menyebutkan ketika kita mendapati orang-orang yang demikian keadaannya senantiasa memberikan nasihat buat kita, mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam kesalahan, maka mereka ini adalah orang yang paling berharga. Nah, yang sulit ditemukan apalagi di zaman-zaman sekarang ini, yang mana mayoritas dari umat manusia membangun kecintaannya kepada yang lainnya tidak lain dikarenakan amru duniawiyah, perkara dunia dan semisalnya. Naam. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang memiliki kecintaan, kedekatan semasa di dunia pada hari kiamat ini akan bermusuhan, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang membangun persaudaraan mereka, kecintaan mereka, kedekatan mereka karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala. Naam.